بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب، sebelum kita lanjut ada pertanyaan ya, meskipun sebagian yang mengusulkan untuk pertanyaan dijawab di akhir, katanya biar yang lain mendengar. Ya, jawabannya ya, yang butuh dengan jawaban ya datang lebih awal, bukan nunggu di akhir. Baik. Pertanyaannya, apa perbedaan mukjizat dengan karomah? Terkait dengan sisi perbedaannya, atau sebelum membahas tentang sisi perbedaannya, sisi persamaannya bahwa mukjizah maupun karomah dua-duanya kejadian yang khawarikul adah, ya, di luar dari adat, ya, kebiasaan, keumuman. Ayat ini sisi kesamaannya. Adapun sisi perbedaannya, Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adni hafizahullah wara, beliau pada ta'liq terhadap kitab Syarah Akidah Al-Wasithiyah karya Syekh Muhammad Khalil Harras di halaman 372, beliau menyebutkan ada tiga perbedaan antara mu'jizat dengan karomah. Kata beliau yang pertama, anna sahibal mu'jizah la yaktumuha bal alaihi an yuzhiraha wa yatahadda biha. Bahwa pemilik mu'jizat, dia tidak menyembunyikannya, dia tidak menyembunyikan mu'jizat tersebut, mu'jizat yang Allah karuniakan. Bal alaihi ayyuzhiroha wa yatahadda biha, bahkan wajib baginya untuk menampakkannya dan menantang, ya, yatahadda yani menantang musuh-musuhnya dengan mukjizat tersebut. Baik, ini pemilik mukjizat. dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan padanya mukjizat, mukjizat yang demikian banyak. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau menegaskan bahwa tidaklah ada satu mukjizat pun yang dimiliki oleh para nabi sebelumnya kecuali dimiliki oleh nabi kita yang semisalnya atau bahkan yang lebih dibandingkan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya tersebut. Baik Allah tampakkan, ya, langsung pada diri nabi ataupun Allah subhanahu wa ta'ala munculkan sebagai karomah pada sebagian dari umatnya. Ya, kita ketahui bahwa karomah ini tidak akan didapatkan kecuali dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian, karomah yang Allah munculkan dari sebagian umat ini itu tidak lain kecuali yang dikarenakan keutamaan ittiba kepada Rasul, dan ini sendiri menunjukkan bahwa sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, tidak ada satu mukjizat pun yang Allah berikan kepada para nabi sebelum nabi kita kecuali dimiliki oleh nabi kita yang semisalnya atau yang lebih dibandingkan itu. Baik, sebagai misal, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menghidupkan orang yang meninggal, yang sudah mati. Ya. Di sebagian umat ini terjadi yang demikian. Ya, pada salah satu pertempuran, ya, salah seorang di antara pasukan muslimin yang dikenal, dia orang yang paling yani baik ibadahnya. Ya. Dan pertempuran tersebut tiba-tiba kudanya terkena senjata musuh. Ya, sehingga langsung mati di tempat. Kemudian orang ini berdoa, "Ya Allah, ya, berikan kecukupan untuk diriku yang dengannya aku tidak meminta kepada selainmu." Ya. Maka tiba-tiba kuda itu berdiri kembali. Ya. Kemudian dia naiki, dia berperang sampai Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian pulang bersama dengan rekan-rekan mujahidin yang lain. Kemudian sampai di rumahnya, disambut oleh keluarganya. Dia perintahkan kepada anak laki-lakinya untuk melucuti kudanya. Jadi dilepas apa istilahnya, ya, pelananya dan yang semisalnya. Kemudian dikatakan karena itu kuda pinjaman. Jadi begitu semuanya sudah lepas, kuda itu langsung tumbang kembali. Kemudian amma sahibal karamah, amma sahibul karamah, kata beliau, adapun pemilik karamah, maka kata Syekh Yasin hafizahullah, fa'alaihi ayyajtahida, fa'alaihi ayyajtahida fi kitmaniha, maka wajib baginya untuk menyembunyikannya. Ya, dari sini kita mengetahui kalau ada orang yang senang menampak-nampakkan kejadian-kejadian di luar biasa, di luar kebiasaan, mungkin ya bisa keluar cahaya dari telapak tangannya atau yang semisalnya, senang dilihat-lihatkan kepada orang lain, itu bukan karomah, ya, bukan karomah yang seperti itu, sihir. Ya, sebagaimana karomah, sihir juga kejadian luar biasa tapi dengan bantuan syaitan. Jadi pemilik karamah, ya, kewajiban baginya untuk bagaimana menyembunyikan karamah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan padanya. Ya, oleh karenanya, ya, kita mengetahui dari sini bedanya antara karamah, ya, dengan kejadian luar biasa itu bantuan dari syaitan yang dimunculkan oleh dukun dan tukang sihir. Perbedaan yang kedua, anna sahibal mu'jizah ma'munut tabdil ma'sumun minal kufri. Perbedaan yang kedua antara mukjizat dengan karamah, bahwa pemilik mukjizat mereka ini ma'munut tabdil, aman, ya, dari kemungkinan adanya perubahan. Ini perubahan yang dimaksud ini dari iman menjadi kufur, ya, dari istiqomah, ya, menjadi menyimpang. Ini aman, ma'sumun minal kufri, terjaga dari kekufuran. Ini keadaan pemilik mu'jizat. Dan sebagaimana akan disebutkan pada ciri yang ketiga, buat ciri dari ciri mu'jizat pemiliknya, ya, yukarinu da'wan nubuwah, menggandengkan dengan pengakuan nubuwah. Yani tidaklah mukjizat kecuali adanya pada nabi dan para rasul. Ini mukjizat. Kembali ke perbedaan yang kedua, kalau pemilik mukjizat mereka aman dari adanya tabdil, yani perubahan, pergantian, ya, pada keadaan hatinya dari iman menjadi kufur. Ya, dari istiqamah menjadi menyimpang. Amma sahibul karamah, kata Syekh Yasin, adapun pemilik karamah, falaysa kadzalik, keadaannya tidak demikian. Faqad yukhtamu lahu bisyaqa, terkadang ya, seorang yang memiliki karamah, memiliki kejadian luar biasa, bisa jadi, kata saya, yukhtamu lahu bisyaqa, dia ditutup, ya, kehidupannya dengan asyaqa, yakni kesengsaraan, yakni berubah keadaannya dari iman menjadi kufur, dari yang semula, ya, ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, siapapun selain para nabi, para rasul, ya, tidak ada jaminan, ya, untuk tidak berubah, ya, keadaan keimanannya. Sehingga bisa jadi seorang, ya, suatu ketika dengan keimanannya dia menjadi wali min awliyaillah, ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, yang Maha mengetahui tentang hakikat keadaan orang tersebut, Allah tampakkan bagaimana hakikatnya, sehingga, ya, wal iyadzu billah, berubah keadaannya, ya, kemudian menutup kehidupannya dengan amalan yang sayyi, amalan yang jelek. Ini perbedaan yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana sudah disinggung, bahwa anna sahibal mu'jizah yukarinu da'wan nubuwah, bahwa pemilik mu'jizat menggandengkan mu'jizatnya dengan pengakuan sebagai nabi. Dan kita ketahui, ya, terkait dengan pengakuan sebagai nabi, para ulama menyatakan, ya, imma da'wa nubuwah yadhhar min asdaqin nas, wa imma min akdzabin nas. Bahwa pengakuan kenabian ini bisa jadi itu munculnya dari asdaqun nas, dari manusia yang paling jujur. Atau ya, manusia yang paling dusta. Hanya itu. Ya, jadi kalau pengakuannya benar menunjukkan dia nabi, rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan kenabian atau kerasulan tidak dicapai dengan seorang ya belajar. Semata-mata itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan yang kedua, seorang yang mengaku nabi, dia adalah manusia yang paling pendusta. Ya, manusia yang paling pendusta. Baik. Belum lama di negeri kita juga ada yang mengaku nabi lah ya. Dari mana? Terakhir itu dari Jombang kalau tidak salah. Ini keadaan orang yang mengaku nabi. Kemudian terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kullukum yad'una nubuwah, akan muncul 30 pendusta dari umatku. Jadi tengah umat ini di mana mereka seluruhnya mengaku nabi, jumlah 30 ini ya dikarenakan realita yang ada yang mengaku nabi ini banyak sekali, lebih dari 30 ya. Para ulama menjelaskan bahwa 30 yang dimaksud yakni mereka yang memiliki pengikut ya, yang berarti dalam artian jumlahnya besar dan memiliki kekuatan. Ini yang dimaksud. Baik. Adapun yang mengaku sebagai nabi banyak sekali, lebih dari jumlah 30 tadi. Kemudian amma sahibul karamah, ya, adapun pemilik karamah, fala, ya, maka dia tidak menggandengkan hal yang demikian ya dengan pengakuan. Bahkan jika kita melihat kepada ciri atau perbedaan yang pertama, bahwa seorang pemilik karamah dia berupaya untuk menyembunyikan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan tersebut dari manusia. Oleh karena itu tentu jauh sekali sifat orang yang memiliki karamah ini untuk mengklaim meskipun itu ada pada dirinya. Ya, kita tahu bahwa karamah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aulianya, para walinya ini, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan apa, Ja'far? Bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun, ini para wali. Bersamaan dengan itu ya, tentu mereka yang merupakan hakikat wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengklaim dirinya saya wali. Ya, tidak akan. Ya, karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala melarang demikian. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ini ciri atau perbedaan antara mukjizat dengan karamah. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau dalam keadaan di masa beliau hidup di bi'ah, yakni lingkungan yang ya, syarat dengan ilmu, ya, dipenuhi dengan ilmu dan para ulama. Ya, bersamaan dengan itu beliau melihat memandang bahwa istiqomah di atas agama ini sesuatu yang sangat besar. Ya, ini ketika beliau menyaksikan para ulama masih banyak, ya, kondisi dibandingkan dengan yang datang setelahnya, terlebih di masa kita, itu jauh lebih baik. Ya, beliau rahimahullah ya menyatakan a'zamul karamah fi hadza zaman al-istiqamah, ya, bahwa karamah yang paling besar ya di zaman ini, zaman beliau, ya, zaman Syekhul Islam, adalah istiqamah. Bagaimana seorang kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dari kehidupannya. Ini merupakan karamah yang paling agung. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa istiqamah merupakan perkara yang sangat agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ya kepada sahabatnya yang bertanya kepadanya ya untuk menempuh istiqamah setelah seorang mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullahu taala beliau melihat, memandang ya, bahwa istiqamah ya di antara sebab yang paling penting untuk seorang meraih istiqamah adalah ilmu. Ya, dan ilmu suatu berkah yang tidak akan didapatkan kecuali dengan mencarinya. Oleh karenanya maka beliau menyatakan a'zamul karamah fi hadza zaman al-istiqamah fi talabil ilm. Itu yang ditegaskan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Sebagaimana Syekhul Islam menyatakan wa a'zamul karamah fi hadza zaman itu istiqamah. Syekh Muqbil memandang bahwa istiqamah tidak akan diraih kecuali seorang memahami perkara agamanya. Ya, bagaimana seorang istiqamah dalam keadaan jahil? Tidak mungkin. Oleh karena itu beliau menyatakan a'zamul karamah fi hadza zaman al-istiqamah fi talabil ilm. Ya, bahwa seagung-agung karamah di zaman ini, zaman yang manusia rata-rata sibuk dengan perkara dunia dan menjadikan dunia sebagai tujuan dari hidup mereka, bahkan tidak jarang mereka menjadikan agama sebagai tunggangan untuk mencari dunia. Beliau menyatakan a'zamul karamah fi hadza zaman al-istiqamah fi talabil ilm. Tapi ini beberapa keterangan atau perbedaan antara mukjizat dengan karamah. Tapi bagi yang ingin lebih luas untuk mengetahui perkara ini bisa membaca kitab Syekhul Islam Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Juga bisa melihat ta'liq dari Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syaikh terhadap kitab Al-Furqan tersebut. Kita masuk keterangan berikutnya, masih membahas tentang syirik akbar. Qala asy-syarih rahimahullah wal ayat wal ahadits fi hadzal ma'na katsiratun ma'lumah. Telah beliau sebelumnya membahas tentang dua syarat diterimanya amalan, yakni al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ya, di mana kita mengetahui bahwa tidak semua amalan yang dilakukan oleh manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang terpenuhi syarat-syaratnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan yang demikian di dalam doanya yang merupakan salah satu di antara zikir yang disyariatkan untuk dibaca ketika selesai dari salat subuh. Dia menyatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dari sabda beliau, amalan mutaqabbala, menunjukkan bahwa di sana ada amal yang merdud, amal yang tidak diterima. Dan amal yang diterima telah disebutkan ya, di antara syarat-syaratnya pada sekian adillah dari Alkitab maupun As-Sunnah. Di antaranya ya, yang menggabungkan dua persyaratan ini, apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faly'amal 'amalan shalihan, ini isyarat kepada mutaba'ah. "Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada," ini isyarat kepada al-ikhlas. Wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang membahas atau menjelaskan tentang makna ini ya, sangat banyak dan ma'lumah telah diketahui, yang menjelaskan tentang bahaya dan besarnya ya, pengaruh kejelekan dari syirik-syirik akbar terhadap keimanan seseorang yang dengannya akan mengeluarkan dia dari Islam. Famin dzalika, di antara dari dalil tersebut, qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, al-ayah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Lafad al-ayata ya, takdirnya ikra ila akhiril ayah, baca hingga akhir dari ayat tersebut. Jadi di sini asy-syarih meringkas ya, hanya menyebutkan syahid dari ayat tersebut, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya, dosa penyekutuan terhadapnya. Yani isyrakan bih, terkait dengan ayat ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki pendapat bahwa ayat ini mencakup di dalamnya syirik asghar. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Mana ay yushraka bih, yani isyrakan bih. Ya, lafal yang nakirah. Ya, fi siyak an-nafi. Ya, dalam konteks peniadaan. Ini memberikan faedah umum. Ya, syirik yang besar ataupun yang kecil. Sehingga dari sini menunjukkan berdasarkan pendapat beliau bahwa syirik asghar ya, masuk dalam dosa yang tidak diampuni, sehingga pelakunya akan mendapatkan ukubah dari perbuatannya. Hanya saja dari sisi perbedaannya, bahwa syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya kufur, tidak menyebabkan batal seluruh amalannya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دليل yang lainnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وقال المسيح, المسيح yani Isa ibnu Maryam, Allah Subhanahu wa taala telah menghikayatkan tentang ucapannya kepada kaumnya, ya bani Israel, wahai bani Israel. Ayat-ayat yang sisa ini menunjukkan bahwa nubuwah beliau ya, ini khusus, tidak sebagaimana kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Nabi kita diutus kepada segenap manusia, bahkan bangsa jin. Adapun para nabi yang sebelumnya termasuk di dalam Nabi Isa hanya diutus kepada kaumnya. Nabi Isa menyatakan bagaimana dalam firman Allah ini, "U'budullaha rabbi wa rabbakum." Sembahlah oleh kalian semua Allah. Ini yang diserukan Nabi Isa sebagaimana seruan para nabi yang lain. Ya, beliau tidak mengklaim dirinya memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, bahkan beliau memerintahkan kaumnya untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. U'budullah. Kemudian Isa ibn Maryam ya, menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan terhadap seluruh manusia, bahkan seluruh alam ini. Jadi beliau berdaya dengan tauhid rububiyah untuk mengilzam umatnya dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Sembahlah oleh kalian semua Allah, di mana Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian semua. Ya, menunjukkan yang tidak memiliki sifat rububiyah tidak memiliki hak untuk disembah. Ya, yang tidak bisa mencipta, yang tidak bisa mengatur atau memiliki seluruh alam ini tidak memiliki hak untuk diibadai sama sekali. Ya, dan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala makhluk diciptakan adanya butuh kepada yang menciptakan sehingga tidak memiliki kelayakan untuk diibadahi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menerangkan tentang bahayanya kesyirikan setelah beliau memerintahkan umatnya untuk menauhidkan Allah. Allah menyatakan tentang ucapan Nabi Isa, "Innahu may yushrik billah." Sesungguhnya man yushrik billah, siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi aljannata. Siapa saja yang menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, kata Nabi Isa, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya untuk mendapatkan jannah, untuk dimasukkan ke dalamnya. Haram mereka untuk bisa memasukinya. Maknanya tidak ada harapan sama sekali untuk mereka bisa masuk ke dalam jannah. Dan kita mengetahui bahwa tempat kembali manusia di akhirat hanya dua. Sehingga ketika seorang diharamkan untuk masuk ke dalam jannah, dia tidak akan masuk ke tempat yang ketiga. Hanya salah satunya. Yani, kalau seorang tertolak dari jannah, maka dia masuk ke dalam neraka sebagaimana yang disebutkan di sini, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali dia yang dia akan tinggal selama-lamanya di dalamnya adalah neraka. Ya, ma'wa, ya, tempat tinggal yang dia tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan Allah tegaskan bahwa tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu, yakni orang-orang musyrikin itu, penolong-penolong yang akan bisa menolong mereka. Dari tiga penegasan yang ada pada ayat ini menunjukkan bahayanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, dikarenakan Allah mengharamkan baginya untuk mendapatkan jannah. Ya, dia tidak memiliki harapan untuk masuk ke dalam jannah sama sekali. Kemudian dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya, wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada pihak yang manapun yang akan bisa menolong mereka untuk keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih rahimahullah, wa qad taqaddama al-kalamu ala hatainil ayatain fin naqidil awal min nawaqidil islam. Dan telah berlalu penjelasan terhadap dua ayat di atas pada pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman. Silakan merujuk kembali apa yang sudah kita lewati dari pelajaran Nawakilul Islam di kitab ini. Wa fihima, maka pada kedua ayat di atas, bayanu qubhi syirk, terdapat penjelasan tentang jeleknya kesyirikan. Ya, bahwa pelaku kesyirikan jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat darinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Pasti dia akan dihukum dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada ayat yang kedua. Kemudian wa annahu a'zamud dzunub, bahwa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Wa anna ma'ala sahibihi ila an-nar, dan tempat kembali pelakunya adalah ke dalam neraka. Khalidan mukhalladan fiha, dia kekal dan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian wa annal jannata 'alaihi haramun, bahwa sungguhnya surga haram untuk dimasuki oleh pelaku kesyirikan, syirik akbar, wal iyadzu billah. Ini semua dari akibat-akibat buruk ya terhadap pelaku dosa kesyirikan, menunjukkan wajib bagi kita untuk berhati-hati dan waspada darinya. Dan tidak mungkin seseorang akan bisa selamat, seseorang tidak akan bisa untuk memiliki kewaspadaan kecuali dengan mengetahuinya. Berapa banyak kaum muslimin yang tahu Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bertauhid, melarang dari kesyirikan, dalam keadaan mereka jahil tauhid itu apa, dalam keadaan mereka jahil kesyirikan itu apa. Sekian banyak di antara mereka terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, bahkan dari kesyirikan-kesyirikan yang masuk dalam perkara syirik akbar. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa amma qawluhu ta'ala wa qadimna ay amidna ila ma amilu ay ahlu syirki min amalin qalilan kana aw katsiran. Mana dari ayat tersebut wa qadimna, mana qadimna amidna, yani kami datangi, ila ma amilu, terhadap apa yang telah mereka amalkan. Yani siapa di sini? Ahlu syirik, orang-orang pelaku perbuatan kesyirikan. Min amalin, dari amalan yang telah mereka lakukan. Qalilan kana au katsiran, baik yang kuantitasnya, jumlahnya sedikit ataupun banyak. Yani dari amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ya zat yang maha adil. Allah tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang telah dilakukan oleh manusia. Ya, setiap pelakunya akan melihat dari amal yang telah mereka lakukan, yang baik ataupun yang buruknya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian bagaimana nasib mereka terkait dengan amalan mereka di akhirat tersebut? فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka kami jadikan apa yang telah mereka amalkan tersebut haba'an mansura. Ini debu yang sangat ringan, yang mansur ya, yang ditiup. Wa huwa syu'a'u syams idza dakhala fi kawwatin. Terangkan di sini, ini maksud haba'an mansura, yakni syu'a ini cahaya ya. Dari asyams, dari matahari. Iza dakhala fi kawah, kalau masuk, ada lubang di atap ya, kemudian cahaya ini masuk ya. Nah, kita melihat pada cahaya yang masuk ini ada debu-debu yang berterbangan ya. Yang kalau kita berusaha untuk menangkapnya ya, tidak akan dapat. ya, tidak akan dapat walaupun dua tangan, walaupun bersatu dengan yang lainnya, tidak akan dapat debu-debu yang berterbangan itu. Kata Asy-Syari di sini, fa idza arada ahadun ayyaqbidu alaih lam yastati. Jika ada seorang yang berusaha untuk menggenggamnya, ya apa yang berterbangan pada cahaya yang masuk tersebut, dia tidak akan mampu. Wa dzalika li'anna al-a'mala la tuqbalu ma'asy-syirki al-bittah. Ya, demikian itu menunjukkan bahwa amalan-amalan yang dilakukan tidak akan diterima bersamaan dengan adanya kesyirikan, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang yang kafir? Ya. Mungkin di antara mereka melakukan suatu amalan yang memiliki manfaat bagi yang lainnya. Ya, misalnya ya, seorang kafir, Yahudi kah, Nasrani kah, atau musyrikin yang lainnya. Ya. Dia memberi sesuatu untuk ya, orang miskin, atau peminta-minta, atau semisalnya. Ya. Yang tentu, ini ada sisi manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Hakim, yang Maha Adil. Ya. Maka dalam perkara ini telah sahih di dalam riwayat al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan sahabat Anas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal kafira idza amila hasanatan." Bahwa seorang yang kafir, ya ahlul kitab maupun musyrikin, seorang yang kafir jika dia melakukan suatu kebaikan, idza amila hasanatan, suatu kebaikan, ut'ima biha tu'matan, yani fid dunya. Bahwa seorang yang kafir, jika dia melakukan suatu kebaikan, akan diberikan dengan sebab kebaikan yang dilakukan tersebut, tu'matan fid dunya. Ya, rizki berupa makanan atau minuman di dunia ini. Ini kemahadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah berikan di dunia balasannya. Adapun di akhirat, sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat tadi. Ya, dia tidak meraih sedikit pun manfaat dari kebaikan yang dia lakukan. Dikarenakan tidak adanya keimanan pada diri pelakunya tadi. Kata Nabi, wa ammal mu'minu. Adapun seorang yang beriman. Fa inna allaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpankan untuknya dari kebaikan-kebaikan yang dia perbuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala membalasnya minimalnya berapa? 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala simpankan kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan tersebut, yakni seorang mukmin mengumpulkannya di akhirat. Ya, kita tahu kehidupan akhirat tidak bermanfaat padanya ya, apa yang dimiliki oleh seorang di dunia ini, kecuali ya, yang dia usahakan untuk kebaikan akhirat. Ketika harta dia gunakan untuk berinfak, anak-anak dia didik dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi anak yang saleh, dan sekian banyak yang dia miliki dia tujukan untuk menghamba kepada Allah, ini akan bermanfaat di akhirat. Kemudian wa yu'kibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Bahwa seorang mukmin jika dia melakukan kebaikan, balasan-balasan kebaikannya itu Allah simpankan di akhirat. Wa yu'kibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ikutkan bersama dengan amalan yang dia lakukan tadi, ketaatan yang dia lakukan tadi, dengan rizki di kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, jangan sampai ada anggapan ketika seorang melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebabkan tertinggal dari rizki yang semestinya dia dapatkan. Justru ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terpenting yang dengannya dia mendapatkan rezeki yang thayyib. Ya, sebagaimana pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di antara yang dibisikkan oleh Jibril kepadanya, ya, di akhir dari hadis tersebut, fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Ini terkait dengan rezeki. Dikarenakan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang baik tidak akan diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap mukmin yang dia melakukan amalan salih, maka Allah Subhanahu wa taala simpankan pahalanya di akhirat di samping apa yang Allah ikutkan dengan rezeki, ya, atas ketaatannya tersebut. Ya, dan ini sebagai jawaban tentunya dari Nabi terhadap pihak-pihak yang khawatir dengan masa depan. Ya, bagaimana anak saya kalau mondok terus gimana nasibnya? Ya, justru dengan ketaatan mereka ini sebagai jaminan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan rizki bagi mereka, rizki yang thayyib. Apakah warna hitam bekas sujud pada kening seseorang sebagai tanda ciri orang yang beriman? Bukan suatu kemestian. Ya, bahkan orang-orang khawarij, ya, bukan sekedar hitam, tapi dahinya itu ngapal seperti lutut onta, ya, karena banyaknya sujud. Tetapi mereka dikarenakan akidahnya yang rusak menjadi anjing-anjing neraka. Jadi bukan sebuah jaminan. Gimana? Para ulama ketika menjelaskan bahwa neraka, ya, diharamkan untuk memakan atau menyentuh asar sujud, itu bukan berarti yang dimaksud asar sujud di situ, yakni warna hitam atau yang semisalnya ada pada dahi, bukan itu. Ya, seorang yang betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lillah, bukan karena perkara-perkara dunia, dia sujud kepada Allah, yakni ibadah kepada Allah, meskipun mungkin di dahinya bersih, tidak ada hitam semisal itu, maka masuk ke dalam cakupan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, insyaallah untuk kesempatan ini kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.